Bagaimana cara menggunakan air wudu? Dan bagaimana hukum wudu dengan menggunakan keran yang mengucur? Cara menggunakan air wudu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari dan Muslim, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini hadis ya, di antara hadis yang paling lengkap yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Humran, Maula Uthman bin Affan, dari Humran, pembantunya Uthman atau bekas budak Uthman bin Affan, annahu ra'a Uthman da'a bi wudu'in, bahwasanya dia melihat Uthman meminta air wudu. Fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marratin. Lalu Uthman mencuci kedua tangannya dengan tanpa memasukkan kedua tangannya ke bejana sebanyak 3 kali. Ini kalau ditanyakan bagaimana menggunakan keran yang mengucur, tidak mengapa insyaallah taala. Iya, ini yang semisal dengan itu. Apa yang dilakukan Uthman? Awalnya mencuci kedua tangannya, tidak dimasukkan ke bejana. Iya. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Lalu beliau masukkan tangan kanannya ke air wudu. Dan juga boleh memasukkan dua tangan, ya, seperti dalam hadis Abdullah bin Zaid. Juga hadis Bukhari dan Muslim. Dan ini lebih sempurna. Ya. Atau dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, ya, bukan hadis Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan dua tangannya. Ya. Tsumma tamadmada wastansyaka wastanthara. Kemudian beliau berkumur, menghirup air ke hidung, lalu melepaskan kembali. Dalam riwayat Abdullah bin Zaid, itu dilakukan dengan satu cidukan. Yakni, sekali mengambil air, sebagian masuk ke mulut, dan sebagian dihirup ke hidung. Ini termasuk sunnah. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Dan batas wajah dari tempat tumbuhnya rambut, ya, yang berbatasan dengan kepala, sampai tempat tumbuhnya janggut. Dan janggut juga disunahkan untuk disela-selai dengan air. Itu tingginya. Adapun lebarnya, dari batas telinga kanan ke telinga kiri, harus semuanya kena. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Lalu beliau mencuci 2 tangannya sampai ke sikunya. Ya, sampai ke sikunya 3 kali. Yani siku juga kena. Ya. Bukan makna sampai itu tidak mengenai siku. Tetapi siku juga masuk di dalam cucian. Thumma masaha bi ra'sihi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Yani mengusap kepalanya 1 kali. Ya. Anggota tubuh yang lain disunahkan kita mencuci 3 kali. Atau terkadang 2 kali. Namun khusus kepala hanya boleh 1 kali. Demikian petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bolehnya diusap, bukan disiram. Ya. Kalau siram, kita ambil air kemudian siram. Ini mengusap cuma dibasahi tangan, tangan dibasahi lalu diusap ke kepala. Atau sisa air dari mencuci tangan itu diusap kepala, ya, sebagaimana dalam hadis Ruwaifi binti Muawwid, ya. Sisa air dari mencuci tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam usapkan ke kepala. Dan kepala di sini adalah seluruh kepala. Ya, bukan sebagian kepala saja. Ya. Tidak ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap ubun-ubun misalnya atau sebagian kepala. Kecuali ketika beliau memakai sorban. Ya. Mengusap sebagian kepala lalu dilanjutkan di sorban karena sorbannya tidak dibuka. Ya. Jadi seluruh kepala. Tsumma ghassala kilta rijlaihi thalathan. Lalu beliau mencuci 2 kakinya sebanyak 3 kali. Yakni sampai ke mata kaki. Mata kaki harus terkena cucian. Dan Nabi SAW telah mengancam, wailu lil aqabi minan nar. Ya. Celaka mata kaki yang tidak terkena air, dia akan terkena api neraka. Ya. Ini sifat wudu Nabi SAW yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga dengan membaca bismillah pada sebelum mulai berwudu, lalu setelah berwudu membaca doa, ya. Membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutathirin, atau doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Insyaallah taala pembahasan tentang wudu secara lebih detail akan kita bahas pada pelajaran fikih setiap ba'da maghrib hari Rabu, ya, hari Rabu insyaallah taala, hari Rabu ba'da maghrib. Baik. Ya.